tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna astaqal hadith kitabullah wa kharul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syara al-umur muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah wa kull dhalalatin fin nar. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, yang sangat banyak, dan nikmat yang sangat besar yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita kemudahan agar senantiasa beristiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa kita menjaga agama Islam ini sampai kita meninggal. Dan yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kita untuk bertakwa dengan segala kemampuan yang ada pada kita. Haqqa tuqatih. Ini tentunya dengan kemampuan manusia sesuai dengan kadarnya, semampu dia. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala di situ benar memerintahkan untuk at-taqwa, itu haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wasiat agar kita tidak mati dan meninggalkan dalam keadaan muslim. Ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus nantiasa kita ingat-ingat, karena nikmatul Islam adalah nikmat yang sangat besar yang tidak semua manusia di dunia ini bisa merasakannya. Wa ma yamin aktsaruhum billahi illahum musyrikun. Dikarenakan kebanyakan manusia di dunia ini adalah semua tidak beriman melainkan mereka berbuat kesyirikan. Maka wajib kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa beristiqomah di atas agama ini. Fastaqim kama umirta. Maka beristiqomahlah sebagaimana Allah yang memerintahkan kepadamu. Baik berkaitan dengan istiqomah, berkaitan dengan agama, yaitu agama Islam, sampai kita meninggal. Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Man mata man qala inna Allah." Barang siapa dia meninggal dan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, maka dia dakhala jannah, masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar seorang muslim itu senantiasa istiqamah di atas agama ini. Walaupun keadaan di zaman kita sekarang ini banyak sekali manusia mudah untuk melepaskan al-Islam itu sendiri dengan sebab perkara dunia. Ya, hanya sekedar perkara dunia dia lara untuk menjual agamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, man yartadda minkum an dinihi فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين إلى آخر الآية. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai orang beriman, barang siapa yang murtad dari agamanya maka Allah Subhanahu wa taala mengganti suatu kaum yang mereka mencintai Allah dan Rasulnya. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang murtad dari agama Islam ini hanya sekedar dia menjual agama dengan mengambil perkara dunia yang tidak ada bandingannya. Makanya Nabi alaihi wasallam dalam sebuah hadis Kabna Iyad radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang menyatakan hadis ini hasan sahih, beliau mengatakan Inna likulli fitnatin fitnah. Inna likulli ummatin fitnah. Sebenarnya setiap umat itu ada fitnahnya. Wa fitnatul ummatil mal. Dan fitnah umatku yaitu umat kaum muslimin adalah harta. Jadi dia rela dengan sebab dia terfitnah dengan harta tersebut menjual agamanya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan "Man yartadd minkum 'an dinihi fa yamut" ya, hanya sekedar dia menjual perkara dunia, menjual agamanya dengan untuk mengambil perkara dunia. Sementara dia mati dalam keadaan murtad tersebut, wa huwa kafir. Dan dia Allah, dia keadaannya karena sudah murtad dia itu hukumnya kafir. Fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka orang semacam ini amalnya semua batal. Hanya sekedar dia menjual agamanya demi mencari perkara dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati sifat manusia yang mereka sangat senang untuk berlomba-lomba dalam mencari dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan darni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamdudah wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man khalaqtu wahida, biarlah aku dan apa yang aku ciptakan sendirian. Wa ja'altu lahu mala mamduda, saya jadikan manusia itu mereka mendapatkan harta yang sangat banyak, mamdud, melimpah ruah. Ini diantara manusia yang termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan mereka dunia yang mamdudah, banyak. Wa banina syuhuda, dan mereka diberi anak keturunan yang banyak. Yang ini sebagai saksi ini. Wa mahattu lahu tamhida, Allah Subhanahu wa taala senantiasa sedi berikan memberikan terus kepada orang seorang manusia. Tsumma yatma'u an azid. Walaupun seperti itu mereka senantiasa masih ingin nambah. Yatma' itu apa? Rakus. Untuk senantiasa nambah terus menerus. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dan hadis Ibnu Abbas dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengatakan lau kana ibn Adam wadiyan min dhahab. Ya. Ahabba an yakuna wadiyan. Seandainya seorang bani Adam memiliki satu lembah emas. Ini satu-satu lembah emas. Ya, emas batangan berapa harganya? Miliar. Masya Allah, banyak sekali. Ini menunjukkan bagaimana sifat manusia tatkala Allah Subhanahu wa taala diberikan harta. Walau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Ibnu Abbas dan Anas radhiyallahu taala anhuma. Seandainya seorang bani Adam mereka memiliki harta atau emas sebanyak lembah, ya. Bukit ataupun banyaklah lembah itu. Ahabba an yakuna wadiyan. Enggak puas dia. Sudah dikasih satu lembah, seandainya dikasih satu lembah harta berupa emas, masih ingin nambah lagi. Ini sifat manusia yang rakus. Sebagaimana Allah mengatakan tsumma yatma' an azib. Mereka senantiasa untuk terus menerus nambah. Ini sifat manusia. Senang mengumpulkan harta. Watuhibbul mala hubban jamma. Dan kalian adalah orang-orang yang senantiasa cinta dengan harta. Dengan harta itu sangat cinta sekali. Sampai-sampai dia menganggap orang harta itu akan segala-galanya. Wa yahsabu anna ma'alahu akhladah. Dia menyangka harta itu akan menjadikan dia kekal di dunia, akan memberikan suatu kebahagiaan. Ini sifat manusia yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sifatkan berkaitan masalah harta. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan harta tersebut akan memberikan manfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi suatu hari yang nanti hari kiamat tidak akan bermanfaat harta dan anak seseorang, melainkan orang yang dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Ya. Dan kita tidak menafikan seorang tersebut memiliki harta banyak dan harta anak banyak, tidak menafikan hal tersebut. Itu termasuk kebaikan. Selama dia memalingkan harta dan keturunan itu perkara baik, apalagi memiliki harta yang sangat banyak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya dalam hadis Anas bin radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itsnan, yakni la hasada ila fi itsnain. Tidak boleh seorang tersebut hasad dan kiri dalam kecuali dalam dua perkara. Ya. Rajulun ataahu Allahu malan wa sallatu ala halatihi fi khair. Seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia itu harta sangat banyak, tetapi dia berikan menggunakan harta tersebut dalam perkara baik. Wa radallahu atallahu hikmatan. Dan Allah Subhanahu wa taala dan seorang laki-laki yang diberikan Allah hikmah itu ilmu. Fa yaktibiha wa yu'allimuha. Dia memutuskan suatu perkara dengan ilmu yang miliki dan dia mengajarkannya. Jadi tidak menafikan Allah Subhanahu wa taala mensifatkan manusia tatkala mereka sangat senang terhadap perkara yang namanya harta. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Walaupun manusia itu adalah sangat senang yang namanya harta. Ya. Akan memberikan manfaat ya, di dunia, memberikan dia senang, memberikan dia bahagia. Ini yang banyak dilanda kaum muslimin dikarenakan kekurangan ataupun dangkalnya mereka terhadap pengetahuan agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka jadikan tolak ukur sudah adalah perkara harta. Ya, satu-satunya artinya. Ya, walaupun semua butuh terhadap butuh harta. Tetapi yang dimaksudkan dalam hadis-hadis dan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang sifat manusia yang mereka sangat senang terhadap perkara harta ini, ya, mereka melalaikan dari agama. Ya. Hubnya itu adalah sangat besar sekali. Dan kalau kita bisa ambil dari faedah ayat tersebut, manusia adalah sifatnya adalah sangat senang terhadap perkara yang baik bagi mereka. Ya. Wa innahu lihubbil khair lasyadid. Dan manusia itu dalam perkara yang baik, harta itu mereka anggap baik itu adalah lasyadid, sangat kuat sekali, sangat besar. Sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan dia suatu musibah atau suatu kebahagiaan atau suatu harta yang banyak, mereka pelit. Ini aghlabi manusia. Khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Ya. Kalau diberikan kepada mereka suatu kebaikan, mereka manua, ya menolak diberikan harta banyak. Lupa terhadap amanah Allah Subhanahu wa taala terhadap harta tersebut. Dan sifat seorang mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala, Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi termasuk sifat orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka rezeki. Wa mimma razaqna, dari sebagian kecil saja yang mereka infakkan, bukan semuanya. Makanya ada hadis dari sahabat. Hadisnya sahabat siapa? Sa'd bin Waqqas radhiyallahu taala anhu. Tatkala beliau berwasiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk membagikan hartanya semuanya kepada kaum muslimin. Sehingga beliau mengatakan wala yarithuni illa ibnatun li. Jadi tidak meninggalkan Sa'd bin Waqqas radhiyallahu taala anhu itu ahli waris kecuali anak perempuan saja. Dan ini dalam ilmu waris namanya anak perempuan, ya ini dalam bahwa waris itu darab di sana. Ya, jadi kalau seorang anak perempuan meninggal, dia mendapatkan setengah harta. Tapi kalau tidak asobah, tidak ada yang orang yang mengambil asobah sisanya, maka kembali ke dia semuanya. Ya. Jadi dia sisakan setelah harta yang diwariskan kepada anak itu setengahnya, kemudian untuk diinfakkan semuanya itu. Ini setengah lebih dari 2/3. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan. Nah, dia ingin menginfakkan 2/3. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la, jangan. Jangan kau infakkan 2/3 itu kepada fakir miskin. Kepada orang lain maksudnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk thuluth, 1/3 saja. Wa thuluthul katsir. Ya, 1/3 itu banyak sekali. Ya, ini saya dari hadis ini, ikhwan, tentang seorang jadi keadaan yang akan berikan manfaat ataupun apa? Seorang manusia, ya, tentang masalah harta ini pun dalam masalah menginfakkan butuh, bukan semuanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensarankan untuk tidak semuanya yang diberikan wasiat kepada orang lain. Ya, 1/3. Itu dari sebagian kecil saja. Ini menunjukkan bahwa apa yang diinfakkan seorang manusia, seorang hamba, hamba Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia miliki dari harta itu sedikit saja, tidak semuanya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sebagian yang mereka miliki mereka infakkan. Ya. Karena termasuk idu'atul manta'ul, itu menyanyikan orang yang dia tanggung nafkahnya. Ini termasuk dosa. Kafa bil mar itsman an yud'i man ya'ul atau an yud'i man ta'ul. Nah. Jadi cukup seorang dikatakan itu berdosa tatkala dia menyanyikan orang yang dia tanggung nafkahnya. Artinya tidak perhatian terhadap masalah infak atau masalah nafkah. Jadi tidak menafikan seorang tatkala atau tidak menafikan Allah Subhanahu wa taala tatkala mensifat secara manusia yang sangat mereka mencintai perkara apa? Harta. Ya, tidak menafikan tatkala mereka memiliki harta banyak untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Dan sifat manusia yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi adalah sangat mencintai sesuatu kebaikan. Iya. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada dia seorang manusia, أَعْرَضَ بِجَانِبِهِ, dia berpaling lupa dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepadanya tatkala mendapatkan suatu kebaikan. Ini sifat manusia. Wa idza massahu syarru fadhu du'a'in 'arid. Tatkala manusia tersebut mendapatkan suatu kejelekan, bangkrut misalnya, ataupun hartanya ada yang hilang, ada yang musnah, fadhu du'a'in 'arid. Jadi benar dia itu ingin harta itu kembali. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kembali hartanya. Ya. Tapi tatkala diberikan nikmat, dia lupa. Siapa yang berikan nikmat kepadanya? Ini adalah sifat manusia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang lain. Inna ardal amanata 'alas samaati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insanu innahu kana zaluman jahula. Allah Subhanahu wa taala tawarkan syarat atau amanah ini kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, mereka tidak mampu untuk memikulnya. Amanah itu syariat ini. Dan manusia mereka mengukurnya, sementara mereka manusia adalah sifatnya adalah zalim dan jahil. Dari ayat ini hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, menunjukkan bahwa ya persifatan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia yang mereka sangat menyenangi perkara kebaikan, dan tatkala ditimbakan mereka kebaikan, mereka lupa atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Fa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia tatkala beri Allah Subhanahu wa taala suatu nikmat, ya, dengan nikmat yang rezeki yang melimpah dan kelapangan, mereka menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka. Ini persangkaan yang salah. Artinya anggapan segala manusia dengan sebab Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia harta itu adalah satu kemuliaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tentang bagaimana sifat orang-orang kafir. Fala yarghu taqallubuhum fil bilad. Jangan kalian terbedaya tentang keadaan orang kafir di dunia ini. Sangat kaya sekali dari apa yang mereka miliki dari perkara dunia. Fala yarghu taqallubuhum fil bilad. Kita tahu bahwa orang kafir itu dari perkara dunia sangat melimpah ruah. Ya, gak usah jauh-jauh berkait masalah apa? Rumah. Ya, masalah perkebunan, masya Allah. Mungkin perkebunan di negeri Eropa atau di negeri Afrika Barat itu, kalau kita lihat perkebunan dan peternakan, subhanallah, sangat bagus, sangat teratur dan sangat baik. Hasilnya itu adalah baik. Bahkan makanya orang-orang yang desain, orang-orang kadang mereka mengimpor atau mengekspor, pokoknya mengambil daging dari luar negeri. Karena mengimpor ya. Karena orang di sana daging itu apa, masya Allah, hasilnya sangat bagus gitulah, gemuk-gemuk sapinya. Tapi kita lihat di negeri Muslim bagaimana tentang sawahnya, tentang peternakannya. Ini nggak ada bandingannya dengan orang kufar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fara yaghrur kataqallubuhum fil bilad. Jangan jadikan harta tersebut kalian ini terpedaya dengan apa namanya? Berlimpah luahnya orang kufur dari perkara dunia ini. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan istidrat kepada orang kafir. Allah mengatakan wala yahsabannal ladzina kafaru anna ma numli lahum khair li anfusihim. Innama numli lahum yazdadu itsma wa lahum adzabun muhin. Jadi kita enggak boleh kita terpedaya dengan orang kufar sekitar kita atau orang kufar yang mereka mendapatkan kenikmatan dunia yang sangat banyak, harta yang sangat banyak. Ya, bahkan mereka sendiri enggak pernah tertimpa suatu malapetaka, musibah, mungkin jarang lah. Ya. Dan ini termasuk istidrat Allah Subhanahu wa taala. Membiarkan orang kafir itu mereka berbuat seenaknya sendiri di dunia ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifatkan manusia, orang-orang kafir itu, mensifatkan orang kafir bagaimana? Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwalahum. Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat orang kafir itu bersenang-senang tak di dunia ini. Ya kulu nakamata kulul anam. Mereka makan sebagaimana binatang. Ya, makan yang kotor dimakan, yang najis dimakan, yang haram pun dimakan. Ya. Tapi Allah mengatakan fannaru mathwalahum. Ya, ancamannya nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin dia berusaha untuk menjaga dirinya tidak terfitnah baik terkait perkara dunia atau perkara-perkara yang bisa melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ruang lingkup seorang muslim itu sangat terbatas sebagaimana dicereli besi di penjara. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, ya, hujubat an-nar madza bisyahawat wa hujubat az-zada bil makarih. Jadi, yang namanya neraka itu, ikhwan, dikelilingi perkara yang enak. Orang kufar hampir tiap hari, ya, perbuatan mereka enak terus, enggak ada yang tidak enak. Ini adalah perkara neraka. Yang nar itu sekitarnya adalah enak. Ya, syahwat semuanya. Ada pun surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kaum mukminin itu tidak enak. Artinya perkara yang dibenci. Nufus jiwa itu adalah berat untuk melakukannya. Karena inna nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa itu senantiasa mengajak untuk kejelekan. Illa man rahim rabbi. Melainkan yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada jiwa tersebut agar dia bisa senantiasa beristiqomah di atas ketaatan. Baik. Jadi keadaan orang-orang kufar yang mereka di dunia mereka senantiasa hidup sebagaimana binatang, yang mereka menyangka bahwasanya perkara dunia adalah perkara yang bisa memberikan kebahagiaan, dan kita tidak boleh merasa terberdaya terhadap keadaan mereka di dunia ini, apalagi terhadap harta yang kita miliki. Ya, hendaknya seorang tersebut benar-benar memperhatikan apa yang ada pada dia dari harta yang Allah SWT titipkan padanya. Ya. Dan sifat seorang mukmin yang Allah SWT sebutkan tadi, wa mimma razaqnahu yunfiqun. Itu senantiasa menginfakkan apa yang dia miliki walaupun perkara yang remeh. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wattaqullaha walau fattaqud nar walau bisyiqqi tamrah. Ya. Takutlah kalian dalam neraka walaupun dengan sedikit kurma. Artinya sedekah walaupun sedikit kurma itu adalah bisa menjadikan seorang tersebut terbebas dari api neraka. Dan inilah keutamaan bersedekah. Ya. Walaupun kita memiliki perkara yang sangat remeh tapi kita infakkan lillahi azza wajalla, maka akan bermanfaat nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang mereka mau menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang mereka miliki dari harta tersebut, mereka akan diberikan suatu balasan yang sangat baik. Walladzina yunfiquna amwalahum, dan orang-orang yang mereka memberikan infak kepada sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berikan apakah akan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang sangat banyak, dan tidak menjadikan apa yang diinfakkan menjadi perkara yang menjadikan dirinya itu riya yang diinfakkan tersebut. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wa la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa man yakun asy-syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Dan orang-orang yang tidak memberikan infak tapi tanpa dengan berbuat riya, ini akan keadaannya memberikan maut batarat pada dia di hari akhirah. Karena orang yang berbuat riya ini amalannya mardudah, baik berkaitan masalah ini fakta yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis qudsi, anna aghna asyraka 'ani syirki, faman asyraka fi amalu fi ghairi astarakahu wa syirkahu. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap hamba dari kesyirikan yang mereka lakukan. Maka para siapa yang melakukan suatu amalan dia sekutukan dengan selainnya, itu artinya tidak mengharapkan dengan amalan tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya sia-sia. Taraktuhu wa syirkah. Allah tinggalkan amalannya, artinya tidak berguna dan apa yang disekutukan. Ini ikhwan berkaitan dengan masalah perkara yang kita lakukan dari perkara menginfakkan suatu harta. Yang sebelumnya kita mengetahui bahwa bagaimana sifat manusia, mereka sangat cintanya dari perkara dunia, dari perkara harta. Sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan suatu harta yang melimpah, dia manu'ah. Dia pelit. Artinya dia tidak mau menginfakkan apa yang dia miliki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, ringan tangan untuk memberikan bantuan terhadap kawannya yang tidak mampu. Ini sebagai bentuk untuk ta'awun al-birri wa taqwa, dan terus sebagai bentuk wujud innal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya manusia mukmin adalah saudara. Maka tatkala dia mengetahui saudaranya tidak punya kemampuan dan dia tidak mampu untuk menginfakkan, maka infakkanlah. Ini insyaallah apa yang kita bicarakan pada malam ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah, yang dimana kita tidak mengharapkan apa yang kita adakan dari majelis ta'lim ini melainkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, melainkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan suatu perkara yang sifatnya rutinitas atau bagaimana, melainkan ini mengharapkan, melainkan dalam rangka untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali hadis-hadis dan ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana keutamaan orang-orang yang mereka mengadakan majelis ta'lim ya, dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, dan saling tahu apa, memberikan wasiat, memberikan satu nasihat satu di antara yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita barakah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam hal kita ini timbangan dalam amalan kita di hari akhirah. Sebagian ikhwah ada yang menanyakan apakah ada bimbingan dari masyayikh kita di Yaman atau di mana berkaitan dengan masalah Gaza ini. Gaza. Ya, apakah mungkin ada kalam dari mereka berkaitan dengan Gaza ini, apa yang dinasihatkan berkaitan dengan mungkin doa atau apa begitu. Sebab ada sebagian yang menanya apakah perlu kita mengadakan semacam bernasila atau apalah begitu, bantuan dana atau sebagainya begitu. Apa mungkin langsung tahu atau tapi berkaitan masalah perang kita di sana, di yang di Palestina ini, memang orang-orang Yahudi dari kalangan Israel ma'ruf. Adapun tentang masalah fatwa ulama ataupun nasihat para masyayikh, kita tidak mendengarnya. Tetapi ikhwan yang kita pernah dengar dari Syekh Yahya Habibullah Ta'ala berkaitan masalah perang di Suriah, ya, perang Suriah. Ini perang yang didasari bukan dikarenakan jihad fisabilillah. Yang kita masih dengar sekali beliau mengatakan itu bukan jihad. Ya, walaupun yang diserang itu kaum muslimin, ya. Dan beliau tidak melarang untuk sanad sum bantu di sana. Untuk itu kita Suria, kita bicara qadiyah khusus dulu. Masalah Suria. Boleh kita mendoakannya karena mereka kaum muslimin. Berikan bantuan boleh saja. Tapi kalau atas menamakan jihad, ini beliau tidak melihat hal tersebut jihad fisabilillah, karena didasari dengan thawrah, pemberontakan. Adapun berkaitan masalah di Palestina, ya, di jalur Gaza yang di sana diserang orang-orang Israel, kita tidak tahu latar belakang, dan ini ma'ruf, ya, sudah kaum muslim banyak mengetahui bahwa di negara Palestina itu memang sasarannya orang Israel, orang Yahudi. Ya, sepantasnya kita kaum muslimin memberikan bantuan doa, ya, taqulut nazila. Ini kita lihat ya Allah alam dari apa yang pernah kita alami di sana, mungkin bisa jadi ya melakukan kunut. Nah, adapun tentang penjelasan masyayikh, kita tidak mendengarnya karena memang kita enggak sudah jarang melakukan kontak person dengan ikhwan-ikhwan di sana di Yaman. Yang jelas dalam masalah peperangan di sana di Palestina, ma'ruf itu antara kaum muslim dengan orang kafir. Ya, ini Israel ma'ruf Yahudi. Jadi untuk ikhwan yang ingin memberikan bantuan ataupun berbuat doa, itu masyru' saja, boleh. Ini termasuk bentuk solidaritas. Ya, adapun yang dilakukan sebagian manusia, ya, sebagian organisasi, ya, yang berunjuk rasa, ya, pakai nggak tahu pakai model apa gitu, demo ini nggak tidak dibenarkan. Ya, ini termasuk torakannya orang kufar, ya, apalagi dia datang ke pemerintahan bupati atau apa untuk supaya genjatan di ataupun barok terhadap orang Israel. Ya ini memang kita harus barok. Tapi mauqif, apakah cara tersebut itu dibenarkan? Kita protes kepada negara supaya ikut andil pemerintah Indonesia untuk minimal ya membantu di Gaza atau bagaimana? Ya, ini mereka yang tujuannya mereka baik, tetapi cara yang mereka lakukan adalah terkel Yahud dan Nasara juga, ya, demonstrasi. Ini biasanya di kalau mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang yang sedang berorganisasi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Taala masih berikan kesempatan kepada kita, kita berdoa di kunut ataupun di setiap waktu yang itu mustajab. Jadi ringkasnya, ikhwan, berkait masalah tersebut, kalau kita samakan dengan apa yang disebutkan Syekh, ya berkait masalah perang Suriah waktu itu, ya kita berikan bantuan secara umum doa atau kunut atau ya, bantuan yang berupa harta itu mungkin selama itu adalah benar keadaannya itu sampai kepada mereka ya, di jalur Gaza. Allah Ta'ala alam. Bismillah. Adapun berkait masalah kalam masyayikh berkait masalah ini kita tidak mengetahuinya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.